Nggak tahu gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asyar akhwa rahmanillahi iyyakum. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang senantiasa diberikan Allah oleh Allah kepada kita. Karena berkat rahmat tersebutlah kita dapat bertemu dalam rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tafakur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita, baik dari langit maupun dari bumi, dan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa menolong dan mempelajari agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat beliau dan telah menyampaikan cahaya iman dan cahaya kebenaran ke seluruh pelosok dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap setia dalam memegang teguh warisan dan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sabar di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam menegakkan ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermacam cobaan silih berganti menimpa negeri yang kita cintai ini. Mulai dari awal diawali dengan keseberautan politik dan ekonomi. Lalu datang banjir yang menenggelamkan, diikuti oleh kekeringan dan hama yang menggagalkan panen. Dilanjutkan dengan flu burung dan flu babi. Diselingi oleh gempa dan banjir bandang. Disusul tsunami dan letusan gunung api. Lalu ditiup oleh angin topan yang menghancurkan segala kehidupan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing, apakah peristiwa-peristiwa, musibah-musibah tersebut dapat memberikan kesadaran pada diri kita masing-masing? Ataukah masih belum cukup untuk kita berpikir dan mengambil ibrah dari segala kejadian yang kita saksikan dan kita alami tersebut? Ataukah kita masih saling menyalahkan dan merasa bahwa segala bencana dan musibah tersebut adalah kena dosa orang lain? Adapun kita adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Ataukah kita sependapat dengan pandangan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah? Mereka mengatakan peristiwa-peristiwa itu hanyalah sebatas gejala alami yang tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu direnungkan. Kita mengeluh karena kemiskinan, tetapi berbagai kemubadiran, segala bentuk acara-acara berpoya-poya menghamburkan baik uang pribadi ataupun uang rakyat, sangat banyak sekali. Kita mengeluh pendidikan anak-anak banyak yang terlantar, tetapi kita lihat orang tua merokok yang setiap bulan menghabiskan uang ratusan ribu. Demikian pula para ibu-ibu dan bapak-bapak memenuhi hobi dan kemauannya. Apakah itu dinamakan bunga hias ataupun berbagai macam bentuk barang-barang antik? Mereka merelakan uang mereka jutaan rupiah, tetapi untuk pendidikan anak-anak mereka tidak mereka lakukan, sebagaimana mereka mementingkan kehidupan berpoya-poya dalam keseharian mereka. Kita mengeluh terjadinya berbagai macam bentuk maksiat, pembunuhan, perzinahan, perampokan, perjudian, dan seterusnya menyelimuti dan mengenai kehidupan kita. Akan tetapi tontonan, penampilan kita, pemikiran kita selalu dihantui oleh hal-hal yang berbau dengan seksual. Kita lihat para wanita berjalan separuh telanjang di hadapan orang ramai. Kita lihat tontonan-tontonan anak-anak kita, pakaian dari saudara-saudari kita selalu mengumbar berahi. Bahkan tontonan-tontonan yang merusak moral dinikmati oleh anak-anak yang mulai merangkak kepada kakek-kakek yang merangkak juga. Ini disaksikan. Bahkan kerusakan tidak sampai di situ. Akan tetapi, bahkan sampai kepada titik memperolok-olokkan agama Allah, menghujat Allah dan Rasulnya, memutarbalikkan pengertian ayat-ayat Allah, membuat model ibadah-ibadah baru, dan seterusnya, yang seharusnya pelakunya mendapat hukuman, tetapi sebaliknya justru mendapat sanjungan. Amat jelas apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di darat dan di lautan sebab ulah perbuatan manusia. Kerusakan tidak lagi terbatas di daratan, akan tetapi di lautan. Berbagai macam bentuk maksiat terjadi di lautan, perjudian, perdagangan narkoba, penjualan manusia, dan seterusnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menceritakan kepada kita tentang kisah umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan di balik itu adalah agar kita mengambil ibran, pelajaran dari kisah-kisah mereka tersebut. Mengapa mereka ditimpa azab dan cobaan serta bencana? Apakah karena mereka tidak memiliki alat-alat pendeteksi bencana? Atau karena sebaliknya? Karena mereka kufur dan ingkar kepada Allah. Karena mereka telah melakukan kezaliman-kezaliman yang luar biasa dalam perjalanan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kam ahlakna minal quruni ba'di nuh. Betapa banyaknya umat-umat kurun bermasa-masa telah kami binasakan, kata Allah, setelah Nabi Nuh. Awal umat yang binasakan adalah umat Nabi Nuh. Kemudian bagaimana kesudahan dari Fir'aun, kesudahan dari kaum Samud, kesudahan dari kaum Lut, dan seterusnya banyak umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam kitab-Nya agar kita agar mendapat pelajaran dan ibrah bahwa segala bentuk kekufuran, kemaksiatan adalah membawa bencana dalam kehidupan manusia. Dalam ayat-ayat lain Allah sebutkan, alam nuhlikil awwalin tsumma nutbi'umul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bukankah kami telah binasakan umat-umat yang terdahulu? Kemudian kami perlakukan seperti demikian pula umat-umat yang setelah mereka. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikian kami perlakukan orang-orang yang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk azab telah menimpa umat-umat yang terdahulu. Di antara mereka ada yang dihujani batu kerikil dari langit. Dan ada pula yang diazab dengan suara keras yang memecahkan telinga mereka. Dan ada pula yang dibenamkan ke dalam bumi secara hidup-hidup. Dan ada pula yang ditenggelamkan ke dalam lautan. Subhanallah, Allah kisahkan dalam firman-Nya. Faqulan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Aminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Masing-masing telah kami azab dengan dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirim, kami utus di atasnya hasiba, yaitu hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadhu sayha, di antara mereka yang ada yang diazab dengan suara petir yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, kata Allah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada mereka yang kami tenggelamkan, kami benamkan ke dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita mencoba merenungkan dan memetik pelajaran di balik berbagai bencana dan musibah yang ada pada negeri kita ini. Renungan pertama adalah bencana adalah buah dari perbuatan manusia. Bencana adalah buah dosa dari perbuatan manusia. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri melainkan karena kezaliman telah merajalela di tengah-tengah kehidupan penduduk negeri tersebut, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kata Allah, dan kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri melainkan penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Diawali dengan kezalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai praktek kesyirikan, ada yang memuja arwah nenek moyang, benda-benda kuno, serta mempercayai paranormal dan tukang tenung. Dan ada pula yang berhias dengan jimat, tumbal dan sejenisnya. Sebagian lagi mempercayai benda-benda mati memiliki kekuatan sakti seperti batu, keris dan lain-lain. Sebagian yang lain mendatangi dukun atau kuburan demi mencari berkah atau kesembuhan dari penyakit. Demikian pula kezaliman di tengah-tengah masyarakat kita. Maksiat semakin menjadi-jadi, seperti perzinahan, pembunuhan, perampokan, perjudian, penipuan dan maksiat-maksiat lainnya. Kerusakan dalam berbagai hal terjadi. Dunia perdagangan, dunia politik, dunia sosial, semuanya. Jika kita menggambarkan dahulu tentang perbuatan berzinaan yang dahulu mungkin tidak terbayang terjadi, di hari ini menjadi kenyataan. Perzinaan antara orang tua dengan anak gadisnya, perzinaan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, perzinaan antara paman dengan ponakannya dan seterusnya, tidak mungkin kita gambarkan. Malu kita untuk menyebutnya. Kita malu, tetapi di masa sekarang telah menjadi kenyataan. Pembunuhan tidak bisa kita bayangkan. Luar biasa. Membunuh bukan satu orang, bahkan puluhan orang. Bukan hanya dengan cara membunuh saja, tapi mencincang-cincang. Pembunuhan tidak hanya kepada orang lain dilakukan, tapi betapa banyaknya orang tua membunuh anaknya sendiri, atau anak membunuh orang tua. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, dan seterusnya. Seharian kita dengar berita, kita baca di berita dan kita dengar di berita, seterusnya ada. Selalu setiap hari, tidak pernah luput itu kejadian itu dalam sepanjang hari di negeri kita ini. Perjudian luar biasa. Penipuan, bahkan bukan hanya penipuan pedagang-pedagang besar, penjual kerupuk pun melakukan penipuan, penjual daging pun melakukan penipuan, penjual ayam potong pun melakukan penipuan. Yang penting bagi dia, penjual tahu pun melakukan penipuan. Kita lihat di pasar, jika ada ibu-ibu yang jual cabe, ya, dia punya apa? Kaleng susu ya biasanya yang dipakai untuk, tapi di bawahnya apa? Ini ekor apa namanya? Takaran tadi itu di apa? Ditinggikan di apa? Ditumbuk istilahnya. Ya kan? Supaya naik. Jika menghitung meteran pakaian, menimbang dan seterusnya, luar biasa. Penipuan yang cukup luar biasa. Bahkan dia menganggap menipu adalah suatu hal menunjukkan kepintarannya. Kita lihat penipuan dalam jual daging. Luar biasa. Betapa banyak yang menjual ayam telah mati. Ya kan? Kemudian pada waktu yang lalu kita dibongkar sindikat yang bagaimana mereka daging sapi itu, sapi sebelum disembelih itu diapa? Diminumkan air yang sepuas-puasnya. Berbagai macam bentuk maksiat terjadi dengan masyarakat. Pedagang kerupuk menggoreng kerupuknya dengan apa? Plastik yang dihancurkan dengan minyak yang panas lalu digoreng supaya tetap gurih. Pedagang tahu, tahunya diwarnai dengan pewarna pakaian. Tidak ada memikirkan bahaya akibat dari perbuatannya itu. Yang penting bagi dia adalah uang. Ini kehidupan kita. Kemaksiatan tidak hanya pada lapisan papan atas, tapi pada masyarakat kita sudah melajar luar biasa. Kita bicara dalam masalah perebutan harta warisan, pertanahan, dan seterusnya. Inilah kehidupan kita yang sehari-hari ada di tengah masyarakat kita. Segala macam bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata kita, ya. Kita pergunakan untuk menonton apa? Film-film yang porno. Telinga kita dipergunakan untuk mendengarkan nyanyi-nyanyian. Kemudian lidah kita dipergunakan untuk berbohong dan mengadu domba, bergunjing, memfitnah dan seterusnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan dalam sabdanya bahwa bencana adalah buah dari sebuah dosa. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yusibu abdan naqbatun fama fauqa aw dunaha. Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh bahaya, musibah atau bencana, baik yang besar maupun kecil, illa bidzambin, kecuali adalah disebabkan dosa. Wa ma ya'fullahu anhu akthar, apa yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Artinya Allah tidak mengadab kita pada setiap dosa yang kita lakukan, tapi Allah lebih banyak memberikan maaf terhadap dosa-dosa kita. Wa qara'a, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasab aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, tidaklah kalian ditimpa oleh satu pun dari musibah kecuali karena bima kasabat aydikum, usaha tangan atau karya kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa kalian. Kemudian mulai dari rumah yang kita huni, lalu pakaian yang kita miliki, sampai makanan yang kita konsumsi, selalu bersumber dari usaha yang haram. Mulai dari hasil rampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, judi, penjualan CD porno, sogok, atau hasil tipuan lainnya. Itulah diri kita. Apakah kita tidak pantas untuk mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah akan dapat mengabulkan doa kita, sementara keadaan kita selalu bergelimang dengan segala hal yang haram. Perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang yang dalam perjalanannya, yang mana salah satu sebab doa yang sangat makbul adalah doa musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelelahan dan betapa keadaannya saat itu adalah orang yang sangat butuh dalam pertolongan Allah. Ash'atha akbar, yaitu pakaiannya berdebu, kepalanya berdebu, pakaiannya, badannya telah berdebu. Yaitu melalui dia telah lelah dalam melakukan sebuah perjalanan yang panjang dalam kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi debu. Lalu dia mengangkat tangannya atau kedua telapak tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, ya Rob. Rasulullah SAW menyatakan, anna yustajabulah, di mana Allah akan menjawab, memperkenankan doanya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa wudhiya bil haram, dia senantiasa mengkonsumsi hal yang haram. Istighosah jama'i, zikir jama'i, tobat jama'i, apapun yang kita lakukan, sementara kendaraan dan pakaian, fasilitas yang kita gunakan ke sana adalah hal yang haram. Ketika itu Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya, sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia dibesarkan atau mengkonsumsi hal yang haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis di atas jelas sekali bagaimana akibat dari menikmati sesuatu yang haram. Sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dikabulkan doanya. Jadi oleh sebab itu para ulama menjelaskan sesuatu itu akan diperoleh memiliki berapa unsur. Pertama, tawafu syurut, lengkapnya syarat. Yang kedua, intifa'ul mawani, ada hal yang tidak ada hal yang menghalang. Memang dia dalam kondisi untuk dikabulkan doanya, tapi tak kala ada halangan untuk menyambat doanya ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Dia dalam kondisi berhak untuk dikabulkan doanya, tetapi dia adalah orang yang memakan hal yang haram, doanya tidak terkabul. Karena satu-satu hal yang menghambat dikabulkannya doa adalah mengkonsumsi yang haram. Karena dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa doa musafir itu adalah doa yang paling terkabul. Tapi ada hal yang menghalangi, yaitu memakan harta yang haram. Kisah di atas bisa untuk memperbandingkan dan menilai kondisi kita masing-masing. Maka tak kala manusia melupakan peringatan-peringatan Allah, dan mereka benar-benar telah tenggelam dalam kesesatan dan kemaksiatan, Allah membuka pintu kesenangan duniawi untuk mereka dengan seluas-luasnya. Lalu Allah mengadab mereka secara tiba-tiba, membuat mereka kesenangan-kesenangan itu lupa daratan, lupa diri. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka tatkala mereka merupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim ini abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu kesenangan. Rezeki murah, ya, rumah mewah, kendaraan mewah, harta banyak berlimpah. Hatta idza farihu, maka tak kala mereka sedang berbahagia, bima utu, dengan apa yang mereka peroleh, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka baru termenung, berputus asa. Gempa, tsunami, betapa banyak yang telah menghilangkan nyawa, betapa banyaknya nyawa yang melayang, dan betapa banyaknya harta yang menghilang. Apa yang telah kita ambil ibrah dari semua kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini? Namun Allah tidak mengadab kita dengan segala dosa yang kita perbuat, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Ini wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa kita. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari balasan dosa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidzulmihim." Kalau seandainya Allah mengadab manusia dengan dosa-dosanya secara sempurna, ma taraka 'alaiha min dabbatin, tidak akan tersisa di muka bumi ini satu binatang melata pun. Lalu walakin yuakhirhum ila ajalin musamma, tapi Allah memberi kesempatan mereka kepada waktu yang ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang waktu yang ditentukan itu kepada mereka, ya, apakah itu bencana atau kematian seterusnya, la istakhiruna sa'ata wa la istaqdimun, tidak akan pernah dimundurkan satu detik pun ataupun dimajukan. Bagaimanapun canggihnya alat pendeteksi gempa, bagaimanapun canggihnya alat pendeteksi gunung api, tidak akan mampu untuk mendeteksi adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang senada dengan firman Allah ini banyak sekali, ya. Sebagaimana firman Allah yang lain menyebutkan, walau ya'khadhallahu an-nasa bima kasabu, kalau seandainya Allah mengazab manusia dengan segala hal yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin, tidak akan tersisa di muka bumi ini satu binatang melata pun. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktu yang ditentukan. Allah masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Apakah kita akan menunda-nunda taubat itu atau menyia-nyiakan kesempatan ini sampai ada Allah yang lebih besar datang kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'takumul adzab." Wa anibu, kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab. Summa la tunsarun, kemudian kalian tidak lagi dapat ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah hal yang terbaik telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, kepada dari Rabb kalian, min qabli an ya'tikumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak menyadari. Azab Allah, ya, azab Allah bisa datang kapan saja. Mungkin di waktu malam hari saat kita tidur nyenyak, atau di pagi hari saat kita sedang sibuk bekerja atau sedang bersantai bermain-main. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Afa aminu ahlul qura an ya'tihim ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman terhadap siksaan kami, ba'suna, azab kami, bayatan, di waktu malam sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Betapa banyaknya juga bencana-bencana yang telah menimpa terjadi ketika manusia sedang tidur nyenyak. Awa amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah penduduk negeri-negeri itu juga merasa aman terhadap siksaan kami, wahum yal'abun, duhan, ketika waktu pagi hari, wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main? Apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala yakmanu makrallah ilal qawmul khasirun, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum-kaum orang-orang yang merugi. Maka dari itu, janganlah kita melalaikan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita untuk menata diri dan hari esok dengan bertobat kepada Allah dan beramal soleh kepadanya, sebab tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui di mana dan kapan ajalnya akan datang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma tadri nafsun bimadza taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tiada seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Tiada seorang jiwa pun mengetahui di mana, di bumi mana dia akan mati. Kita tidak akan dapat mengetahui di mana kita akan menemui ajal kita. Apakah di daratan, ataukah di lautan, ataukah di udara, ketika kita mengadakan perjalanan dengan pesawat dan seterusnya. Kita juga tidak dapat mengetahui apa penyebab kita meninggal? Ya, apa penyebab kita meninggal? Apakah karena sakit? Karena gempa? Tsunami? Karena banjir? Kebakaran? Karena kecelakaan? Atau kelaparan? Dan seterusnya. Tiada seorang pun kita yang mengetahui apa yang akan menyebabkan kita dipanggil. Dan tiada seorang pun kita mengetahui kapan saatnya kita akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya adalah kita bersiap setiap saat dengan iman dan amal kita, karena kita tidak tahu, mungkin kita mati disebabkan oleh angin puting beliung, atau karena banjir, atau banjir bandang, atau gempa, letusan gunung api, atau kebakaran, dan seterusnya. Itu renungan pertama, bahwa dosa, bahwa bencana dan musibah adalah buah dari dosa perbuatan manusia. Renungan kedua adalah hanya Allah semata yang mengatur alam semesta ini. Di sini membuktikan yang berkuasa penuh dalam mengatur segala kehidupan di dunia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hal ini kita tekankan? Karena orang ada yang mengatakan itu hanyalah karena lempeng, itu hanyalah karena cuaca, itu hanyalah karena cuaca ekstrim, dan menyandarkan perbuatan-perbuatan yang terjadi ini, hal-hal yang terjadi ini, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membuat orang tidak mau tafakur dan tidak mau mengambil ibrah dari kejadian-kejadian itu, menganggap itu hal yang biasa, tidak ada hubungannya dengan amal dan iman. Kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berkehendak atas sesuatu, maka tiada seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya, bila Allah tidak berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menjadikannya. Termasuk segala musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi Allah ini adalah atas izin Allah semata. Segala apa yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Luh Mahfud. Subhanallah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Subhanallah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil adula fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tiadalah satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan tidak pula yang menimpa pada diri kalian kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Luhul Mahfuz min qabli an nabra'ah, kata Allah, sebelum kami menjadikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir, maksud dari ayat tersebut adalah sebelum Allah menciptakan makhluk dan menjadikan ruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ketentuan segala makhluk telah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 5000 sana. Allah telah menulis ketentuan seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Berbeda dengan sangkaan orang-orang yang tidak beriman kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Mereka berprasangka bahwa segala apa yang terjadi hanyalah sebatas gejala alam dan cuaca yang ekstrim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa tidak satu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidaklah satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas, yaitu dengan perintah Allah, bi amrillah. Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah bi qadarillah wa qada'ihi, yaitu dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di tangan Allah lah segala ketentuan nasib seluruh makhluk. Sebagaimana Allah sebutkan dalamnya atau Allah nyatakan dalam firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusannya itu apabila Allah menghendaki akan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Allah katakan padanya, jadi maka jadilah ia. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah yang di tangannya segala ketentuan segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian kembalikan. Demikian pula kunci segala hal yang gaib. Tiada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam musibah-musibah ini banyak orang mendatangi paranormal. Apalagi seperti yang terjadi ketika Gunung Merapi mau meletus, mereka lebih mempercayai pandangan Marijan daripada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Bahkan Marijan sendiri tidak mengetahui kapan dia disapu oleh awan panas itu sendiri. Kita lihat di tempat musibah-musibah itu yang dominan adalah kesyirikan. Sudah meletus gunung itu, sudah mengeluarkan lava, masih terdapat manusia yang menyembelih kerbau lalu berlari mengantarkan kepala kerbau ke gunung itu. Sesajian dan seterusnya, justru mereka semakin khusyuk dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah segala kunci hal yang gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bila masih ada di antara kita mempercayai di antara makhluk ada yang mengetahui hal yang gaib, maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah hai Muhammad, tiada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun di bumi yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapapun saja, hatta para anbiya tidak mengetahui. Sebagaimana Allah pinta kepada Rasulullah SAW, kul inni la'alamul ghaib. Kul inni inna ma'ana bashar mitlukum. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ini, kul inni la'amliku nafsi naf'an wala dharran illa masya'Allah. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun mudarat illa masya'Allah, kecuali apa yang dikandalki Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu alamul ghaib lastakhtartu minal khairi wa mamasanya su. Kalau seandainya aku mengetahui hal yang gaib, kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku akan mendapat kebaikan yang begitu banyak dan tidak akan pernah timpa oleh hal yang buruk. Renungan ketiga adalah mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya. Sesungguhnya bencana-bencana tersebut mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya. Bahwa kekayaan yang sejati adalah iman dan amal soleh. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut adalah gambaran kecil tentang peristiwa kejadian hari kiamat. Peristiwa gempa yang menghancurkan dan memperandakan segala apa yang ada di muka bumi ini mengingatkan kita kepada peristiwa kehancuran alam ini. Sering terjadi gempa adalah pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, la taqumus saatu hatta yuqbadul ilmu wa taqturaz zalazil tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu dan sering terjadinya gempa. Ketika kiamat terjadi, bumi akan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tidak mungkin diukur dengan skala Richter lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya atau sedahsyat-dahsyatnya, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika kegoncangan itu yang sangat luar biasa, bumi ini mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Apakah itu lapa panas, lumpur panas, dan segala isinya keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu yawma idin ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Pada hari itu manusia bertanya, apa yang terjadi gerangan pada bumi ini? Yawma idin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi memberitakan tentang beritanya. Bi anna rabbaka awha laha. Bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya untuk hancur, untuk bergoncang. Kegoncangan terjadi seperti gempa mengingatkan kita bagaimana nanti seandainya bumi ini yang digoncang itu bukan hanya Pulau Mentawai, bukan hanya Kota Padang, tapi seluruh bumi ini tergoncang, semua isinya terpelanting ke udara, gedung-gedung yang tinggi, gunung-gunung yang menjulang bagaikan debu yang berterbangan. Mengingatkan kepada manusia tentang kehancuran bumi ini. Itu baru bergoncang dengan kekuatan yang terbatas. Tetapi nanti akan digoncang dengan goncang yang luar biasa. Ketika gempa terjadi, kita lihat manusia tidak lagi memikirkan kekayaannya. Bahkan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam kondisi apapun dia menyelamatkan dirinya. Bahkan ada yang lari tanpa berpakaian. Ketika itu manusia lupa dengan harta bendanya, lupa dengan keluarga dan anak keluarganya, serta kari kerabatnya. Begitu pula lah ketika manusia di hari kiamat. Akan lupa. Ketika di padang mahsyar Rasulullah SAW mengisahkan ini bahwa manusia akan dibangkit dalam keadaan apa? Hufatan urla, uratan hufatan urla. Dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan kalau di dunia ya biasanya orang terpengaruh dengan kondisi ketika ada perempuan yang tidak pakaian, laki-laki yang tidak berpakaian. Ketika di sana tidak lagi. Kenapa? Karena di sana adalah orang tidak berpikir untuk hal hawa nafsu, tapi adalah ingin memikirkan dirinya, demikian beratnya keadaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita lihat kita saat gempa. Manusia tidak lagi berpikir untuk membawa mobilnya mewah-mewah, brankas uangnya mau dibawa lari, tidak. Bahkan anak dan istrinya tidak terpikirkan. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fa idza ja'atis sakha yauma yafirru mar'u min akhi." Apabila datang hari kiamat, yauma yafirru mar'u min akhi. Seorang manusia itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak dan ibunya yang melahirkannya, yang membesarkannya, dia lari. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang cantik. Ya. Wa bani, anak-anaknya yang disayanginya. Wa sahibatihi. Likulli imri'in yauma idzin sya'ni yughni. Manusia punya urusan masing-masing. Itulah keadaan hari kiamat. Pernahkah peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kejadian-kejadian yang luar biasa nanti pada hari kiamat? Ketika kita menyaksikan gambaran kecil, cuplikan tentang keadaan itu. Kemudian, gunung-gunung yang perkasa dan menjulang tinggi, ya. Kemudian, ya, kedasakan goncangan bumi pada saat kiamat tiba, menjadikan bayi-bayi yang sedang dalam kan yakni dalam gendongan ibunya, dalam susuan gendongan ibunya, terpelanting dari perukan ibunya, dan ibu-ibu yang sedang hamil, wanita-wanita yang sedang hamil keguguran. Begitu kuatnya goncangan. Manusia berjalan dengan sempoyongan bagaikan orang yang mabuk, tetapi dia tidak mabuk. Orang mabuk kan kesempoyongan. Jalannya tidak berdiri secara benar, menabrak pagar jalan dan seterusnya. Ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah lah yang begitu keras. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya keroncongan hari kiamat itu syai'un 'adzim, suatu yang sangat luar biasa. Yauma tarawnaha, ketika kalian menyaksikan hari kiamat itu nanti, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yaitu ibu-ibu ya, yang setiap ibu yang menyusukan, tadhalu amma arda'at, terpelanting apa yang ada dalam pegangan anak yang sedang disusukannya. Wa tad'u kullu dhi hamlatin hamlaha, bahkan wanita-wanita yang hamil keguguran kandungannya. Wa tarannasu sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau melihat manusia bagaikan mereka itu orang-orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan karena mabuk. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang begitu keras. Demikian pula letusan gunung api yang mengeluarkan berbagai jenis bahan kimia yang menimbun dan menghanguskan segala apa yang ada di sekitarnya. Kita dengar, kadang kita perhatikan bagaimana gunung api meletus. Itu baru satu gunung. Awan panas itu menghanguskan dengan jarak yang begitu tinggi, kepanasannya yang melebihi luar biasa, bahkan sampai 3000 derajat Celsius, membuat segala apa yang ada di bawahnya hangus. Bagaimana dengan api neraka? Itu baru hanya awan panas. Allah berulang kali menggambarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang bagaimana kehancuran gunung saat hari kiamat terjadi. Pada saat terjadi kiamat, gunung-gunung akan berjalan dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga gunung-gunung itu hancur menjadi pasir, ya, lalu atau ia bagaikan bulu yang berterbangan atau debu yang berterbangan, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunu an-nasu kal-farasyil mabthuth, yaitu pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berjalan, semuanya berbangkit dari kuburnya. Manusia bagaikan anak-anak. Kita lihat bagaimana anak-anak berjalan. Dan gunung-gunung, ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung yang menjulang itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Kita lihat bagaimana bulu ayam diterbangkan angin, begitulah nanti gunung yang perkasa dan menjulang tinggi itu. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung ya akan dihamburkan bagaikan bulu, seperti bulu. Gunung-gunung yang perkasa dan menjulang, ya, gunung-gunung yang perkasa dan menjulang tinggi akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Kita lihat kalau di padang pasir itu angin kencang itu bisa membuat gunung pasir berterbangan, luar biasa kekuatannya. Ketika kami masih di Madinah, pernah waktu musim panas, angin kencang. Waktu di sekitar Masjid Nabawi itu masih lapangan pasir. Kita berjalan, itu bisa terpelanting. Ketika satu kali kami melihat, ada angin yang turun dari atas begitu kencangnya, dan berputar di tanah, itu melubang dan membawa semua gunung pasir itu ke atas. Dibawa terbang ke atas. Luar biasa. Hal ini, ya, Allah sebutkan dalam firman-Nya, yauma tarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Yauma tarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila, ketika bumi dan gunung itu bergoncang, jadilah gunung itu bagaikan apa? Tumpukan pasir yang berterbangan. Kita lihat hari ini debu yang sangat halus sekali. Itu asalnya hancurnya debu itu kenapa? Karena saking panasnya yang ada di perut gunung itu. Itu kan batu-batu besar sebetulnya yang dilemparkan ke atas. Dan seterusnya kita lihat luar biasa sekali. Itu baru satu gunung. Bagaimana kalau seandainya dua dan tiga gunung, semua gunung yang ada di bumi ini? Kemudian gunung yang kita lihat sangat besar dan tegar, akan berterbang seperti awan. Subhanallah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa taral jibalu tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu ya, dalam persangkaanmu dia tetap di tempatnya, jamida, kokoh, tangguh, ya, padahal ia berjalan sebagaikan awan. Nanti pada hari kiamat gunung itu berterbangan bagaikan awan. Kita lihat untuk memindahkan bukit saja betapa beratnya, butuh berapa alat-alat berat untuk memindahkan. Tapi gunung yang begitu besar nanti akan betapa berterbangan di angkasa bagaikan awan dan pasir serta debu. Kejadian gunung api, pernahkah itu mengingatkan kita kepada firman-firman Allah yang bercerita tentang gunung? Kemudian dalam firman yang lain, gunung-gunung yang tersusun dari batu-batu besar dan keras akan hancur seperti debu halus yang berterbangan. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wabussatil jibalu bahta fakan habaan mumbatha. Dan gunung-gunung dihancurkan, dihancur luluhkan seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bekas gunung-gunung akan menjadi rata sehingga tidak ada lagi bukit dan jurang dan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, akan datar semua bumi ini. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'is'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadzulha qa'an sassafa, maka dia akan menjadi bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat lagi sedikitpun ada di sana padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Kesudahan gunung-gunung tersebut akan menyifata morgana. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah berapa pintu, dan dijadikanlah gunung-gunung itu, ya, menjadi fata morgana. Gunung-gunung yang kita lihat besar, tegar, tinggi, menjulang akan menjadi fata morgana setelah hancur berterbangan bagaikan debu dan awan atau bulu. Demikian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa-peristiwa alam ini adalah mengingatkan kita tentang kesudahan alam yang dan jagat raya ini. Renungan berikutnya adalah, atau pengertian penjelasan berikutnya adalah, bahwa kejadian bencana-bencana tersebut mengingatkan kita tentang kehancuran alam ini. Begitu pula kejadian tsunami. Pernahkah Allah menggambarkan hal yang seperti ini? Allah mengingatkan kita akan peristiwa ketika terjadinya kiamat, di mana seluruh air laut meluap ke daratan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat wa idzal jibal suyirat wa idzal insyaru utilat wa idzal husyirat wa idzal biharu sujirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kita ingat berapa bulan yang lalu pernah benda yang jatuh di langit tidak diketahui apa bendanya menghanguskan rumah. Itu baru dalam bahasa kitanya tai bintang. Bagaimana kalau bintangnya yang jatuh bergugusan? Apa yang terjadi atas penduduk alam ini? Dan apabila gunung dihancurkan, ya, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung dihancurkan. Dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan, karena ketika di hari kiamat tadi kita katakan, manusia tidak ingat lagi pada harta yang sangat berharga. Karena bunting itu kan sudah hampir melahirkan, itu sangat disayangi oleh pemiliknya. Demikian harta yang begitu, yang sudah membawa keuntungan bagi dia, sudah dekat keuntungan yang mau diperolehnya. Tapi ketika datang azab Allah, itu ditinggalkan, tidak ingat lagi. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kita lihat ketika terjadi bencana gunung api, itu binatang-binatang menjauhi tempat-tempat akan terjadi bencana itu. Dan mereka berkumpul. Kemudian, wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan dijadikan meluap. Itu baru yang meluap sebagian lautan. Kita melihat bagaimana bekas dan akibat dari meluapnya sebagian lautan. Dalam ayat lain Allah sebutkan, idza sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang berjatuhan, ya, jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, apabila laut dijadikan meluap. Dalam ayat di atas Allah sebutkan, apabila laut dijadikan meluap, peristiwa tsunami adalah gambaran kecil tentang apa yang akan terjadi ketika bumi ini dihancurkan. Gimana lautan meluap saat terjadinya hari kiamat. Kita melihat bagaimana kehancuran terjadi ketika tsunami terjadi. Akan tetapi itu baru sebagian lautan yang meluap atau menguap. Ya. Bagaimana jika seandainya seluruh lautan meluap ke daratan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu air laut tersebut akan menyapu habis segala apa yang ada di daratan, sehingga daratan bersih dari segala tanda-tanda kehidupan. Manusia akan tenggelam ditelan lautan bersama harta dan segala kekayaannya. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan ketika peristiwa-peristiwa itu telah terjadi. Ini adalah gambaran-gambaran kecil tentang tsunami, tentang gunung api, tentang gempa dan seterusnya. Mengingatkan kita akan peristiwa yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari apa yang kita lihat itu. Renungan keempat adalah wajibnya kita bersabar yang diiringi dengan introspeksi diri, ya, introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita adalah agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amana wa hum la yaftanun?" Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yaftanun, kemudian mereka tidak akan diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'amallahu alladziina sadaqu wa la ya'amannal kadzibiin. Allah, sehingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa orang-orang yang bohong di dalam pengakuan keimanannya. Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan cobaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Tiada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada diri kalian kecuali telah ditulis, telah ditakdirkan Allah di dalam kitab Luh Mahfuz sebelum Allah menjadikannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'saw, agar kalian tidak putus asa, alama fatakum, terhadap apa yang kalian tidak peroleh. Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang kalian tidak peroleh. Agar kalian tidak berputus asa, ya. Wala tafrahu bima ataakum, dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Ya, jangan terlalu berputus asa. Orang miskin jangan terlalu merendah diri. Allah telah tidak sayang kepada saya. Ya. Tidak, bahwa kalau seandainya ukuran sayang dan kasih itu dengan harta, sebenarnya saudara Rasulullah SAW, kalau seandainya nikmat dunia ini, kata Rasulullah SAW, memiliki nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi orang kafir walau syurbata ma'in, walau seteguk air. Dunia tidak adalah harganya di sisi mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan pula orang yang memiliki kemampuan harta merasa sombong dan bangga bahwa kekayaan itu amat mudah hilangnya dari tangan Anda. Jangan sombong. Bisa dengan terbakar, bisa dengan banjir, bisa dengan gempa, letusan gunung api, ya, tsunami dan seterusnya. Artinya apa? Maka kita tidak boleh juga berputus asa ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kekurangan di segi materi, dan juga kita sombong ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sabdanya, riwayat Imam Muslim dan hadis Suhaib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ajamal amril mu'min, sangat mengagumkan urusan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kulluhu khair, sungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, hal itu tidak mendapatkannya kecuali orang-orang mukmin. In asabathu sarra syakara, jika dia mendapat hal yang menyenangkan dia bersyukur, ya, fakana khairlah, hal itu sangat baik baginya. wa in asabat hudarra fasabara fakana khairal lah. Jika dia ditimpa oleh kesusahan maka dia bersabar, maka itu adalah hal yang baik. Kondisi kita, apabila kita diuji dengan kesusahan kita bersabar, itu adalah kebaikan bagi kita. Apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur, itu juga baik bagi kita. Adalah hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Artinya bagaimana? Orang beriman akan dituntut oleh imannya terhadap mempergunakan hartanya. Orang yang beriman akan dituntut oleh imannya ketika dia menghadapi kesulitan. Keadaan ketidakberpunyaannya atau ketika miskinannya tidak mendorong dia untuk mencuri, merampok dan membuat hal-hal yang haram. Demikian pula orang memiliki harta, hartanya itu tidak menggiurnya atau membuatnya lupa diri sehingga hartanya dipergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tapi dia akan menggunakan hartanya pada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Manusia saat ditimpa musibah atau cobaan terbagi kepada tiga bentuk dalam menghadapi mencikapi musibah tersebut. Pertama adalah orang yang akan datangnya musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah. Ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini, maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertobat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Ada orang yang ketika ditimpa musibah dia sadar, apakah dia kehilangan keluarga atau harta bendanya, dia bersabar. Hal itu membuat dia menyadarkan dirinya terhadap segala kealpaan, kekurangan-kekurangan yang lalu, dosa-dosanya yang telah dilakukannya, dan dia bertobat kepada Allah. Ini hal yang baik baginya. Orang seperti ini disebutkan oleh Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, "Wa lanabluwannakum." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sedikit minal khaufi rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wal anfus kehilangan jiwa, wath thamarat kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Tetapi orang yang bersabar dalam menghadapi kondisi ujian diberikan Allah, beri kabar gembiralah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang apabila mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan, sungguhnya saya dan segala apa yang aku miliki adalah milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat dia putus asa, apalagi membunuh diri dan seterusnya atas kehilangan keluarga atau harta bendanya, dan membuat dia menyesali segala apa-apa yang terhilang darinya. Kemudian balasan bagi mereka yang sabar adalah ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka ya Allah berikan karunia dan rahmat, dan mereka itu juga orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar ketika mendapat musibah, di samping ia mendapat rahmat dan karunia serta petunjuk, Allah menambah keyakinan ke dalam hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa bi'idillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang timpa musibah lalu ia mengetahui bahwasannya musibah tersebut adalah dengan kekuatan dan takdir Allah, maka ia sabar dan berharap pahala serta menerima ketentuan Allah tersebut, Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya dan mengganti apa yang telah hilang darinya dengan petunjuk pada hatinya dan keyakinan yang dalam, serta Allah boleh jadi Allah akan mengganti apa yang telah diambil Allah darinya, yaitu bahkan lebih baik dari apa yang telah hilang darinya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW beri petunjuk kepada kita. Apabila ditimpa musibah, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan ganti ya musibahku itu dengan hal yang lebih baik. Hal ini telah diamalkan oleh siapa? Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, lalu dia mendengar sabda Rasulullah ini. Tapi dia berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang timpa musibah, dalam kejadian-kejadian yang terjadi sekarang kita lihat banyak hikmahnya. Sebagian manusia sebelum datangnya musibah, hidupnya morat-marit. Ketika dia mendapat musibah, adanya bencana, justru ada perhatian dari berbagai pihak. Bahkan satu kisah yang nyata, ya kan, dengan gempa yang ada di Padang yang ditampilkan TV One, yaitu ketika ada orang yang menggergaji kakinya saat ditimpa oleh bangunan, tukang bangunan. Sekarang dia punya bengkel, namanya bengkel gempa di Jawa Barat, yang asetnya sudah ratusan juta. Musibah-musibah itu besar hikmahnya, banyak sekali artinya. Tetapi bagi siapa? Bagi yang sabar. Dan betapa banyaknya yang dahulu janda-janda yang kehilangan suami, saat ada suaminya dia tidak punya rumah, bahkan hidupnya susah. Tetapi tak kala datang musibah, Allah berikan hal yang lebih baik kepada dia. Walaupun dia tidak punya suami, rumahnya dibikinkan, dan bahkan bantuan banyak dia diperoleh. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka tidak jarang sengsara membawa nikmat bagi sebagian orang. Sebelum ditimpa musibah hidupnya serba susah, setelah datang musibah justru hidupnya lebih baik karena mendapat perhatian dari berbagai pihak yang prihatin terhadap kondisinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini seorang mukmin meyakini hal seperti ini. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu kamu bersama, bukan setelah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Dua kali. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, yaitu dalam hadis yang berbunyi, an-nasru ma'asabri, kemenangan itu bersama kesabaran, wal faraju ma'al karbi, kemudahan itu bersama kesulitan, wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan menunjukkan hatinya, yaitu Allah menunjukkan hatinya lil yaqin, kepada keyakinan, bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap adanya hari kiamat, terhadap yang berkuasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari renungan-renungan kita sebutkan tadi, menambah keyakinan kepada dirinya, meningkatkan nilai keimanannya. Fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dia mengetahui apa yang telah menimpanya bukanlah, tidak akan pernah, yang telah ditakdirkan untuk menimpanya tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpanya tidak akan pernah menimpanya. Dia beriman semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk orang yang kedua dalam hadis musibah, ada orang yang akan datangnya musibah atau bencana, si ketika itu dia tunduk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, ketika ada tsunami, ketika pekikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, tasbih kepada Allah. Apalagi kalau bapak ibu naik kendaraan ya, pemanya kendaraan mengerem mendadak, itu semuanya Allahu Akbar, semuanya takbir. Tetapi itu hanya saat itu saja, saat itu saja. Tapi setelah musibah bencana berlalu, mereka lupa kembali. Ini Allah kisahkan dalam firman-Nya nanti, yaitu ada orang yang akan datangnya bencana musibah, si ketika itu dia bertobat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdoa setiap saat, berdiri, duduk dan berbaring. Tapi setelah musibah bencana itu berlalu, ia kembali kepada kedurhakaannya kepada Allah. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dia lakukan sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan Allah dalam Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Apabila manusia ditimpa oleh durru, ya, oleh bencana, oleh kesulitan, da'ana li jambihi, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, aw qa'idan, duduk, aw qa'iman, atau sedang berdiri. Senantiasa zikir Allah, rajin salat berjamaah dan seterusnya. Ketika ada musibah, rajin berzikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Falamma kasyafna anhu durrah, tatkala kami hilangkan kesusahan itu darinya, marra, dia berlalu, ka'lam yad'una ila durrin massahu, dia kembali berlalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, demikian dijadikan indah perbuatan demikian bagi orang berdosa apa yang dia lakukan. Tak kalau Allah menghilangkan bencana itu, lupa segalanya. Ya, lupa segalanya. ketika bencana itu telah hilang, dan inilah kenyataan yang ada dalam masyarakat, kebanyakan masyarakat kita. Ketika ada bencana, subhanallah, orang rajin sholat berjamaah, tafakur dan tadabbur dan seterusnya, baca Al-Quran, tak kala bencana hilang, kembali maksiat-maksiat, ya, atau kedai-kedai remang-remang itu kembali dibangun lagi, seterusnya, tanpa ada perbaikan. Ya, ketika ada musibah, masjid penuh, dan seterusnya. Hal ini bisa kita ambil. Ambillah contohnya Aceh, ambillah manapun daerah yang pernah timpa musibah. Saat itu manusia, subhanallah, bahkan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya. Sholat duha berjamaah di pinggir laut, bersikir jama'i, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah. Tetapi tak kala musibah berlalu, berlalu pula lah segala bentuk kesadaran itu. Bentuk ketiga adalah orang ketika ditimpa bencana musibah, yaitu orang ketika ditimpa bencana musibah justru semakin bertambah kedurhakaannya kepada Allah, bukan menambah kesadaran pada dirinya, semakin menjadi-jadi, ya, dia melakukan mantuk maksiat dan kemungkaran tersebut, bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Kita lihat, ya, apa yang terjadi di tempat-tempat maksiat. Di saat adanya bencana, di pengungsi-pengungsian terjadi perzinaan. Bahkan saat lari dari gunung api, ada orang melarikan istri orang lain. Ketika bencana di Aceh, ada orang yang masih melakukan maksiat di hadapan orang ramai, cium panas di hadapan orang ramai. Coba, kan dideteksi oleh para relawan-relawan betapa banyaknya yang memenuhi birahi orang-orang relawan dari barat itu dengan maksiat, ya kan? Bukan menawa, membawa kesadaran pada dirinya, justru semakin durhaka kepada Allah. Coba kita katakan tadi, dengan adanya gunung api dan seterusnya, musibah-musibah itu, ketika laut meluap dan seterusnya, yang disembah bukan Allah, tapi sesajian yang antarkan ke laut, sesajian yang antarkan ke gunung, semakin menjadi buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lumpur Lopindo yang keluar, apa? Disembelih kambing di situ. Dilemparkan. Kesyirikan senantiasa dilakukan. Bukan menambah dia sadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang, ya, ya, bahkan, ya, seperti mana melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Apakah itu mencuri? Sebenarnya yang terjadi ketika gunung api atau gempa, orang lari dari rumahnya. Rumah mereka pasti kosong dan tidak ada orang, yang terbuka, tidak dikunci. Ada yang mana memanfaatkan kondisi ini, kesempatan dalam kesempitan, mencuri barang-barang orang yang sedang menyelamatkan diri. Ini kan tidak sadar diri dia. Justru dia semakin memanfaatkan kondisi itu, mencuri ternak, mencuri barang-barang rumah tangga orang yang sedang ditinggal oleh penghuninya karena lari dari menyelamatkan diri. Ini kenyataan di masyarakat kita. Bukan membawa penyadaran pada dirinya bencana itu, tapi dia malah memanfaatkan kondisi itu. Merampok, berzina dan segala macam bentuk maksiat dan serta manipulasi bantuan. Yang lebih parah lagi adalah manipulasi bantuan bencana tersebut. Betapa banyaknya pula orang mengedarkan celengan-celengan palsu, bantuan bencana di jalan-jalan, tapi enggak tahu kemana disalurkan uang itu. Bahkan juga terdapat dari lembaga-lembaga menyalurkan bencana itu berpoya-poya dengan uang bantuan itu, mengadakan seminar di gedung-gedung mewah, ya. Apa seminar? Sedangkan orang ini butuh makan, lapar. Uang ini dipoya-poyakan. Bahkan lebih parah lagi, dikorupsi bantuan itu. Inilah manusia, bukan menimbulkan kesadaran pada dirinya, peringatan-peringatan Allah tersebut, tetapi semakin membuka peluang untuk dia durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini digambarkan Allah dalam firman-Nya, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Dan sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka, ya, maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, dan juga mereka tidak mau merendahkan diri. Ya, walqad akhadnahum bil adzabi, kami telah mengadab mereka, kata Allah. Famastakanu li rabbihim, enggak mau tunduk kepada Rabb mereka. Wama yatadarrun, dan juga tidak mau menyerahkan diri. Bertobat, kembali kepada Allah. Dalam firman Allah yang lain Allah sebutkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka itu diuji setiap tahun sekali atau dua kali, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma la yatubun, kemudian mereka juga tidak mau bertobat, walahum yadhakkarun, dan juga tidak mau mengambil pelajaran. Maka oleh sebab itu, apa yang kita bicarakan hari ini, kita mencoba mengambil pelajaran dari segala apa yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Musibah, bencana ini, apa sebetulnya pesan-pesan agama yang mungkin kita terapkan dalam diri kita? Karena Allah sebutkan di sini, tsumma la yatubun, kemudian mereka tidak juga bertobat, wala yadhakkarun, tidak juga mendapat peringatan. Allah telah memberi bermacam bentuk peringatan kepada manusia, tapi manusia tidak mau mengambil peringatan itu dan mengambil ibrah dari kejadian itu. Maka melalui apa yang kita paparkan di atas, bahwa jalan keluar dari bencana dan musibah ini adalah dengan melakukan introspeksi diri, sebagaimana telah kita sebutkan di awal atau di awal pembahasan ini, di atas, bahwa di antara sebab-sebab datang bencana dan musibah adalah dosa, kemaksiatan dan kezaliman yang telah merajalela di tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat kepada Allah dari mengerjakan segala bentuk dosa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dosa-dosa kita tersebut, kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan amal soleh. Semua Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbuka yukaffir ankum sayiatikum. Semoga Rabb kalian akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin, dan masukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Faman taba min ba'di dzulmihi, kata Allah, barang siapa bertobat setelah dia melakukan kezalimannya, wa aslaha, bertobat wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah menerima tobatnya, ya, Allah akan menerima tobatnya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kaum muslim ditimpa musim pencaklik di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya suatu musibah tidak akan turun kecuali dengan sebab dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Maka oleh sebab itu, marilah setiap kita melihat pada diri masing-masing, jangan masih menunjuk dan menyalahkan orang lain. Di mana letak diri kita dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah? Bila hasilnya selalu terbalik, setiap perintah kita lalaikan dan setiap larangan kita lakukan, maka hendaklah kita berputar haluan dari hal yang berlawanan tersebut kepada jalan yang lurus. Kita bertawad kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan berbagai macam bentuk hal, baik orang urusan ekonomi ataupun urusan sosial masyarakat kita. Renungan kelima adalah renungan terakhir adalah, bencana dan musibah itu telah menghidupkan kembali ruh kebersamaan di kalangan kaum muslimin, yang mana selama ini kita telah terkotak-kotak dengan otonomi daerah, terkotak-kotak oleh partai-partai, kelompok-kelompok. Dengan adanya musibah, Allah mengingatkan kita bahwa kita ini bersaudara. Hilanglah batas-batas yang duniawi itu dari yang menyebabkan kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Dengan adanya sekarang, orang ta'assub, ya, berbangga dengan daerahnya, dengan kelompok dan partai-partainya. Maka dengan ada musibah ini, kembali menghidupkan ruh kebersamaan di kalangan kaum muslimin, bahwa tiada yang lebih kuat dari jalinan antara kita daripada jalinan keimanan, bahkan lebih kuat daripada jalinan keturunan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Dimanapun saudara kita menderita, bahwa itu adalah penderitaan kita. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya, namun kita yang masih selamat dari bencana sedang diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memiliki rasa persaudaraan yang dalam, ya, tentang keimanan Allah menguji tentang keimanan kita? Apakah kita memiliki rasa persaudaraan Islam yang kokoh? Apakah kita memiliki sifat suka membantu, suka berinfak, suka berkorban untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan tersebut? Apakah kita termasuk, ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli dengan orang lain, tamak dan lobo, serta takut miskin jika membantu orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan bagaimana kita kaum muslimin, bahwa ukuran keimanan kita, bahwa jalin keimanan kita, persaudaraan seiman kita, seagama, adalah jalinan yang tidak bisa diputus dengan batas daerah, dengan kelompok dan organisasi, partai-partai. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'al sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang beriman itu dalam kesetia kawanannya, berkasih sayang dan kelembutannya, bagaikan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota badannya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Memang benar, apabila gigi kita yang sakit, mata pun tidak bisa tidur. Ketika ampuh jari kaki kita yang kesandung batu, mata pun berair, bahkan hidung pun berair. Merasakan semuanya. Bagaimana penderitaan? Ini gambaran yang begitu kuat dari Rasulullah SAW. Perumpamaan yang begitu dalam, yaitu perumpamaan ini sungguh memiliki makna yang sangat dalam. Seandainya kaki kita tersandung batu, maka anggota badan kita yang lain ikut merasakan sakit. Demikian pula orang-orang beriman dalam kesetiakawanannya, bahwa kita kesusahan meringankan kesusahan saudara-saudara kita itu adalah termasuk meringankan kesusahan kita sendiri pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan duniawi, Allah akan ringankan darinya kesusahan dari hari, satu kesusahan dari kesusahan hari akhirat. Sungguhnya kesusahan hari akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan duniawi. Wa man satara am ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib, menutup seorang seorang muslimin, Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Dalam hadis di atas, betapa agungnya pahala yang akan diperoleh seorang muslim yang senang membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan, di mana ia akan diringankan dari kesulitan hari kiamat kelak. Sesungguhnya kesulitan yang akan kita hadapi di akhir kelak tidak mungkin dibandingkan dengan kesulitan yang terjadi di dunia ini. Orang yang suka menolong terhadap sesama, sesungguhnya Allah akan senantiasa menolongnya dalam segala urusannya. Demikian beberapa uraian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang sederhana ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil manfaatnya. Betapa banyak sebetulnya hikmah-hikmah yang mungkin kita petik dari kejadian atau peristiwa-peristiwa bencana dan musibah tersebut, dan agar kita mempersiapkan nilai-nilai keimanan kita dalam setiap kondisi. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita yang jauh dari gunung api akan tidak terkena gunung api. Kita tidak bisa, mungkin saja karena angin puting beliung. Kita ingat waktu awal gempa di Jogja, waktu itu gunung api yang aktif. Orang konsentrasi kepada gunung, ternyata gempa yang memperandakan. Kita ingat ketika di Padang terjadi gempa, mereka lari ke bukit-bukit, lari ke Solo, lari ke Bukit Tinggi. Nyatanya Gunung Talang aktif. Jangankan berusaha menyelamatkan diri, ketika keluar rumah jika kita tersandung, dengan kalau Allah menghendaki akan mati kita. Jangan perkara menyelamatkan diri dengan hal-hal duniawi kita pikirkan. Selamatkanlah dengan, hanya kita akan selamat dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa menyelamatkan kita baik dari bahaya dunia dan akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka intisarinya adalah kita kembali menata diri kita dengan ilmu dan iman dan amal soleh. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat faedah kita ambil, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala keliruan dan kekhilafan. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada penitia. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada soal dan jawab. Kan tidak ada pertanyaan kan? Nah, kalau memang enggak ada, ya kita cukup sampai di sini saja. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuan.